Selamat malam semuanya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Susah dikokat alasan ngalor ngidul mengeci gawe-gawe isono waro dewe riko suloyo isono waro dewe dong riko make demen larene selagi riok singkusa. Get down. tepuk tangannya sedikit dulu mana sayang-sayangku.